Konsultasi Syariah. Apakah darah haid makanan jin? Pertanyaan. Benarkah darah haid itu makanannya jin? Sehingga kita tidak boleh membuang bekas darah haid di dalam rumah. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berikut beberapa hadis yang menyebutkan makanan bagi jin. Pertama, tulang yang hewannya disembelih atas nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwahi sekelompok jin. Lalu mereka meminta bekal makanan atau zat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakum kullu 'azmin dzukirasmullahi 'alaihi yaqau fi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum." Yang artinya, kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang, akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian, yaitu jin. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk makanan berupa daging, dari tulang yang dibacakan nama Allah ketika menyembelih hewannya, ini khusus untuk jin Muslim. Kedua, makanan yang dikonsumsi manusia. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkarasmullahi alaih." Yang artinya, sesungguhnya setan, mereka makan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadhakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amih, qala syaitan, la mabita lakum wala asya." Yang artinya, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah, ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan, "Tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan tidak ada makan malam." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bahan makanan yang dikonsumsi manusia. Dalil tentang ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditugasi untuk menjaga makanan zakat fitrah. Kemudian selama 3 malam, ada jin yang mencuri makanan itu, hingga ditangkap Abu Hurairah. Dan jin itu dibebaskan setelah dia mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Apakah darah haid juga termasuk makanan jin? Kami tidak menjumpai adanya keterangan maupun riwayat yang menyatakan bahwa darah haid adalah makanannya jin. Sementara masalah goib, pada asalnya manusia tidak tahu, kecuali dia memiliki sumber informasi dari dalil atau peristiwa yang ditampakkan kepadanya. Jika tidak, maka informasinya tidak diterima. Demikian, Allahu a'lam.